Malam semakin larut. Ya, saya kongsi. Ya, sebelum ku mengenalmu, tahu isi hatimu. Sebelum diriku berharga bagimu. Sebelum kita bersama menjalin rasa. Sebelum cinta tertutur lewat bahasa. Di saat namaku belum kau kenali. Di saat cinta belum memegang kendali. Di saat perasaanku belum kau tahu. Di saat jarak kita masih terlalu jauh. Sudah melihatmu di dalam anganku. Kuimpikan seorang memegang tanganku. Kubayangkan senyum indah di depan mataku. Kulihat kau bahagia mendengar kata-kataku. Di dalam hatiku dan di dalam jiwaku. Ku tahu hanya padamu ku kan terpaku. Segenap tenaga daya yang ada padaku. Kupastikan cintaku tetap berlaku. Terbaik. Mungkin kerap kali ego dan emosi yang naik. Mungkin kita tak selalu hanya tertawa. Mungkin kadang cinta terasa jatuh ke bawah. Tapi ku tahu pasti ada jalan keluar. Ku tahu di pesisir gelap ada mercusuar. Ku tahu cinta pasti kalahkan benci. Ku tahu kasih antara kita telah terkunci. Sewaktu kita sepakat untuk melihat cinta. Sewaktu kita ingat kenangan yang indah. Sewaktu kerutan muka berangsur berubah. Sewaktu senyum dan tawa membuat lupa. Itulah saat dimana kita menang bersama. Lupakan arogansi cinta urutan pertama. Di atas segalanya yang terbesar adalah kasih. Ku takkan lupa, ku masih pasti. Kuat untuk berdiri. Sampai ku rasakan lemah kaki kanan dan kiri. Sampai seluruh helai rambutku memutih. Sampai hari tua kita cintaku kan terbukti. Tak peduli kecantikan tak terlihat mata. Tak peduli tak lagi terdengar kata-kata. Tak peduli saraf tanganku tak terasa. Tak peduli mulutku tak bisa berbahasa. Tapi hatiku pasti akan berbicara. Tapi hatiku pasti akan tunjukkan arah. Tapi hatiku pasti tetap rasakan. Tapi hatiku pasti kan tetap katakan. Kau mencintaiku dan ku mencintaimu. Ingin di sisimu di sisa hari-harimu. Dan ku harap kita bisa pergi berdua. Tinggalkan dunia ini di hari tua.